Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih pada hadis yang sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita semua untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab-sebab yang kuat, obat yang kuat untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam sarahnya, yaitu dengan seseorang memperhatikan pada setiap waktunya, memperhatikan orang-orang yang di bawahnya dia, baik dalam masalah akalnya, nasabnya, hartanya, dan juga jenis-jenis nikmat yang lainnya, seperti yang sebagainya sudah kita lewati pada kesempatan yang sebelumnya. Maka lanjutan ucapan beliau rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullah, wa yata'ammalu unasan katsirin qad istawla 'alaihim alhammu wa malakahum alhuznu wal wasawisu wadhiqus sadri. Kemudian seseorang memperhatikan unasan katsirin, yaitu manusia yang banyak, di mana mereka telah dikuasai, yaitu ditimpa oleh alhammu, oleh kesedihan, wa malakahum alhuznu, dan juga mereka ditimpa dengan kesedihan pula, itu gundah gulana, wal wasawis, demikian pula was-was, dan juga sempitnya dada-dada mereka. Banyak orang-orang yang tertimpa dengan penyakit yang semacam ini, dilanda oleh kesedihan, kegundah gulanaan, was-was, dan juga disempitkan dadanya. Thumma yanzuru ila afiyatihi min hadadda. Kemudian dia memperhatikan, ila afiyatihi min hadadda. Dia memperhatikan terbebasnya dia, sehatnya dia, tidak terkena penyakit-penyakit yang semacam ini. Tidak ditimpa oleh kesedihan, tidak ditimpa oleh kegundah gulanaan, dan juga tidak ditimpa oleh al-wasawis, was-was, dan juga tidak ditimpa oleh dhikus sadr, itu sempitnya dada. Wa minnatillahi alaihi birahatil qalbi. Dan juga dia memperhatikan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, birahatil qalbi, yaitu diberi kelapangan kalbu. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada dirinya untuk kalbunya lapang, sehingga kata Sa'di rahimahullah, hatta rubbama kana faqiran yafuku bihadihi ni'mati, ni'matil qana'ah wa rahatil qalbi kathiran minal aghniya. Kata beliau rahimahullah, sampai-sampai mungkin dia adalah orang yang fakir, dia akan merasa yafuku bihadihi ni'mah, dia akan merasa lebih tinggi dengan mendapatkan kenikmatan yang semacam ini, yaitu kenikmatan, kata Sa'di rahimahullah, ni'matil qana'ah, itu nikmat berupa diberikan kecukupan dan juga dilapangkan hatinya. Mungkin dia fakir, kata Sa'di rahimahullah, dia akan merasa yafuq, akan merasa tinggi, katsiran minal aghnia, dari kebanyakan orang-orang yang kaya. Karena ternyata orang yang kaya tidak mesti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dada, kelapangan kalbu. Mungkin dia akan merasa sedih, dikuasai oleh gundah gulana, memikirkan hartanya, dan juga was-was terhadap hartanya. Ini orang yang kaya. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dirinya rahatul qalb, yaitu kelapangan hati, maka meskipun dirinya adalah orang yang fakir, kata Sa'di rahimahullah, karena Allah menganugerahkan kepada dirinya nikmatul qana'ah, nikmat berupa merasa cukup terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga rahatul qalb, dia merasa lebih tinggi, lebih tercukupi daripada orang-orang yang kaya tersebut. Thumma man ibtuliya bi syai'in min hadhihi al-umuri yajid 'alaman katsiran a'dama minhu wa asadda musibatan fayahmadullah 'ala wujudil 'afiyati wa 'ala takhfifil bala'i, kadzaba li rahimahullah. Kemudian juga kata Sa'di rahimahullah, dia memperhatikan man ibtuliya bi syai'in min hadhihi al-umur, orang-orang yang ditimpa dengan perkara-perkara ini tadi, ditimpa oleh apa yang sudah disebutkan oleh Sa'di rahimahullah sebelumnya, yajid 'alaman katsiran a'dama minhu, ternyata dia mendapatkan banyak dari manusia, a'dama minhu wa asadda musibatan, ternyata banyak manusia yang musibahnya itu lebih besar, lebih berat. Sehingga ketika melihat manusia yang lainnya mendapatkan ujian yang lebih berat daripada dirinya, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas diberikannya kesehatan, diberikan kebebasan dari penyakit-penyakit tadi, wa'ala takhfifil bala'i, dan juga atas takhfifil bala', itu diringankannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala bala yang menimpa dirinya. Sehingga dia banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ma min makruhin illa wa yujadu makruhun a'zamu minhu. Karena kata Sa'di rahimahullah, tidaklah ada sesuatu yang tidak disukai melainkan di sana didapatkan yang lebih besar lagi. Ketika seorang hamba mendapatkan musibah, mendapatkan bala, maka tentunya di sana ada yang lebih besar ujiannya dari bala yang menimpa dirinya. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, faman wuffiqa lil ihtida'i bihadal huda alladhi arsada ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yazal syukruhu fi quwwatin wa numuwin wa lam tazal ni'amullahi alaihi tatra wa tatawala, kata beliau rahimahullah, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada dirinya untuk mengamalkan petunjuk dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dia benar-benar menjalankan bimbingan Nabi. Dia mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, obat supaya dia bisa bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan memperhatikan orang-orang yang ada di bawahnya. Maka saat barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yazal syukruhu fi quwwatin wa numuwin, maka tentunya terus menerus rasa syukur dia terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu fi quwwatin, terus menerus kuat, kata Sa'di, dan juga akan tumbuh terus rasa syukurnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kata beliau, terus menerus nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu akan datang berbondong-bondong, kata Sa'di rahimahullah ta'ala, kepada dirinya. Karena dengan syukur dia terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmat yang lainnya. Sehingga nikmat yang lain akan datang kepada dirinya. Ini obat yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan memperhatikan orang yang di bawahnya. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, وَمَنْ عَكَسَ الْقَضِيَّةَ, dan barang siapa yang membalik perkaranya. Kalau tadi dibimbing oleh Nabi SAW untuk memperhatikan orang-orang yang di bawahnya, namun ternyata dia membalik perkaranya, yaitu فَرْدَفَعَ نَظَرُهُ وَصَارَ يَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِي الْعَافِيَةِ وَالْمَالِ وَالرِّزْقِ وَتَوَابِعِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ يَسْدَرِيَهُ fa innahu la budda ayasdariya nikmatallahi ta'ala. Kata beliau rahimahullah, ketika dia membalik perkaranya, fartafa'a nadharuhu, kemudian pandangannya justru dia naik, tidak memandang kepada orang yang di bawahnya. Yang dia pandang adalah orang-orang yang ada di atasnya. Wa yanzuru atau wasara yanzuru ila man huwa fawqahu. Dia memandang orang yang ada di atasnya dalam hal al-afiyah, mungkin kesehatannya, terbebasnya orang tersebut dari berbagai macam bala yang seperti disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Mungkin kesedihan, mungkin wasawis, mungkin dikus sadar, dan juga yang lainnya dari penyakit-penyakit bala yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Dia memandang kepada orang yang di atasnya. Wal mal, dan juga memandang orang yang di atas dalam masalah harta, war rizki, dan juga rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawabi'i dhalik, dan juga perkara-perkara yang lainnya yang mengikuti hal tersebut. Seperti yang sudah disebutkan oleh Sa'di rahimahullahu ta'ala pada pertemuan yang sebelumnya. Maka kalau dia memperhatikan orang-orang yang di atasnya, kata beliau, fa innahu la budda ayasdariya nikmatallahi ta'ala. Maka mesti dia akan meremehkan, menganggap remeh nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa tidak pernah diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil dalam membagi rizki kepada hamba-hambanya. Dia akan meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dia sudah mendapatkannya. Sebenarnya kalau dia mau jujur menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mampu untuk menghitungnya. Namun karena dia memandang ke atas, maka mesti kata Sa'di rahimahullah, dia akan meremehkan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa yafqida syukrahu, dan juga akan hilang rasa syukur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mata faqada syukra tarahhalat anhu an-ni'amu wa tasabaqat ilaihi an-niqamu wa amtuhina bil ghammil mulazimi wal husnid daimi wat tasakhuti lima huwa fihi minal khairi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka kapan seorang hamba dia kehilangan rasa syukurnya, artinya dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tarahhalat anhu an-ni'amu, maka nikmat-nikmat yang ada pada dirinya itu akan pergi, meninggalkan dirinya, karena dia mengkufuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat-nikmat dari hamba tersebut. Wa tasabaqat ilaihi an-niqamu, dan juga yang akan datang menimpa dirinya adalah an-niqam, yaitu musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amtuhina bil ghammil mulazimi, dan dia akan di berikan imtihan, cobaan, bala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghammil mulazimi, itu dengan kesedihan yang terus menerus. Dia akan merasa terus menerus sedih karena melihat kenikmatan-kenikmatan yang diraih oleh saudaranya ini terlalu banyak, sementara dirinya terus menerus merasa kurang, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nikmat apapun kepada dirinya. Wal husni daimi, dan juga kesedihan yang terus menerus. Wa tasakhut lima huwa fihi minal khair, dan berputus asa terhadap perkara yang sebenarnya padanya ada kebaikan. Wa adamir ridha billahi rabban wa mudabbira, dan dia tidak ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb dan juga yang mengatur urusan-urusan seperti tadi, mengatur urusan pembagian kesehatan, rizki, harta, anak, dan juga yang lainnya. Dia tidak ridha. Padahal itu semuanya yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini tentunya kata Sa'di rahimahullah, وَذَلِكَ ضَرَرٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَخُسْرَانٌ مُبِينٌ. Dan tentunya hal tersebut adalah merupakan darar yang bisa merusak agamanya dan juga dunianya. Wa khusranun mubin, dan juga itu adalah merupakan kerugian yang nyata. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita untuk terus-menerus bersyukur kepada nikmat-nikmat-Nya dengan mengamalkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memandang kepada orang-orang yang di bawahnya, bukan memandang kepada orang-orang yang di atasnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.